Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan segala limpahan karunia dan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah jalla subhanah yang mereka rela melepaskan tidur nyenyak mereka, kemudian berusaha melangkahkan kaki menuju rumah dari rumah-rumah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang sungguh Rasulullah telah menyatakan, man salla salata subhi fi jama'atin faka'annama salla al-layla kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka sungguh seakan-akan dia sholat satu malam suntuk. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih berada dalam pembahasan yang kedua seputar jihad, kesungguhan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Sa'id Al-Qahtani rahimahullahu taala, poin yang ke-10. Poin yang ke-8, wa kana sallallahu alaihi wasallam azhadun nasi fid dunya. Rasulullah adalah orang yang paling zuhud di dunia. Telah sahih dari beliau bahwasanya beliau berbaring di atas tikar sehingga memberi bekas pada sisi badan beliau alaihi salatu wassalam, karena bekas dari tikar tersebut. Maka masuklah Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah bangun, beliau pun mengusap bekas yang ada pada badan beliau dari bekas tikar yang dipakai untuk berbaring. Faqala ya Rasulullah, maka Umar menyatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau mengambil permadani atau tempat tidur yang lebih empuk daripada ini. Dengan nada protes, karena kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, mali walid dunia, ada apa urusanku dengan dunia? Tidaklah permisalanku dengan dunia kecuali seperti seorang yang melakukan sebuah perjalanan pada suatu hari yang panas, kemudian ia berlindung di bawah sebuah pohon beberapa waktu di siang hari tersebut, lantas beristirahat sebentar dan meninggalkannya. Inilah permisalan Rasulullah. Sebagaimana pula pernah Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatkan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang menempuh sebuah perjalanan. Karena memang dunia ini bukanlah tempat abadi bagi kita. Dunia bukanlah tujuan akhir dari perjalanan kita. Tetapi dia adalah tempat yang kita beristirahat sejenak padanya, bernaung beberapa waktu lamanya atau beberapa saat dalam rangka menyiapkan perbekalan perjalanan kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada Umar tentang posisi beliau dalam kehidupan dunia ini, dan tentu itu pula yang ada pada kita. Semua kita sama sedang menempuh perjalanan yang panjang. Sebagaimana pula barakallahu fikum kondisi Rasulullah alaihi salatu wasalam sampai sedemikian rupa, karena memang dunia di mata Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang rendah, tidak bernilai. Kalau seandainya dunia ini berharga di mata Allah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan satu suap makanan dan seteguk minuman kepada orang-orang kafir. Tidak akan mungkin. Bahkan dunia tidak lebih berharga dibandingkan sayup satu dari sayap nyamuk. Tidak lebih berharga daripada itu. Kalau seandainya iya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam puncak kenikmatan dunia dari sisi harta dan kemewahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban ma yasurruni alla yamurra alayya thalathun wa indi minhu syai'un illa syai'un arsuduhu lidain." Seandainya aku memiliki emas sebesar Uhud, maka hal itu tidak akan membuat aku senang ia ada bersamaku hingga 3 hari. Pasti akan disedekahkan, akan diinfakkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kecuali sesuatu beberapa saja yang aku siapkan untuk membayar hutang. Selebihnya akan dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, atau Abu Hurairah menyatakan, "Ma syaba'a alu Muhammadin min ta'amin 3 ayyam hatta qubida." Keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dari makanan selama 3 hari sampai wafat. Maksudnya adalah mereka tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Siangnya kenyang, malamnya kenyang, sampai 3 hari berturut-turut. Tidak pernah keluarga Rasulullah. Namun kata Syekh rahimahullahu taala, zahirnya kenapa demikian? Tidak ada sesuatu yang bisa mengenyangkan mereka. Karena bisabab qillati syai' indahum, itu disebabkan oleh sedikitnya perbekalan yang ada pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebenarnya ada, tetapi karena disebabkan oleh sifat itsar. Sifat itsar yang lebih mengutamakan dan mendahulukan orang lain atas kepentingan pribadinya. Ini pula adalah sifat yang Allah Azza wa Jalla memuji dengannya kaum Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itsar terhadap diri mereka, lebih mengedepankan saudaranya, kebutuhan saudaranya, kepentingan saudaranya yang lain yang lebih membutuhkan. Meskipun dia sendiri butuh, meskipun dia sendiri butuh. Juga disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minad dunya walam yashba' min khubzis sya'ir. Rasulullah keluar meninggalkan dunia dan beliau tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum. Subhanallah. Sebagaimana pula disebutkan oleh Aisyah, juga dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, ma akala alu Muhammadin aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamrun. Tidaklah keluarga Muhammad makan dua makanan dalam satu hari, ada dua jenis, kecuali salah satunya adalah kurma. Salah satunya pasti kurma. Sebagaimana pula kata Aisyah menggambarkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, illa nanzuru ilal hilal thalathata ahillatin fi syahraini wa ma uqidat fi abyati rasulillah narun. Kami melihat tiga kali hilal dalam dua bulan dan tidak pernah menyala api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua bulan berturut-turut dalam tiga kali hilal. Jadi sekarang hilal, ketemu hilal berikutnya genap satu bulan. Tapi sudah berjumpa dengan hilal yang ini. Ketemu berikutnya lagi hilal yang ketiga, dua bulan berturut-turut. Ini api tidak pernah menyala di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Urwah radhiyallahu taala anhu, lantas apa yang kalian makan di rumah kalian? Qalat al-aswadan. Al-aswadan adalah at-tamr wal ma. Kurma dan air. Sampai 3 bulan atau 2 bulan dalam 3 hilal tidak menyala api di rumah beliau. Kalau ada orang menyatakan saya lebih dari itu, Ustaz. Sudah 4 bulan ini api tidak menyala di rumah. Terus makannya apa? Catering. Nah, itu bukan karena enggak punya. Nah, itu orang kaya namanya. Tiap hari catering. Nah, kalau tidak perginya di warung. Warungnya juga bukan nasi apa namanya yang bungkus daun kecil-kecil itu? Nasi jinggo, bukan nasi jinggo. Nah. Nasi goreng kambing. Baik. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari nomor 6456, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adam wa hashwuhu lif. Adalah tempat tidur Rasulullah terbuat dari kulit. Ini tempat tidur Rasulullah terbuat dari kulit dan isi dalamnya adalah sabut. Isi dalamnya adalah sabut. Nah, Subhanallah. Kalau bicara mungkin, kalau badan statistik apa yang namanya untuk melihat dan mengukur garis kemiskinan, gambaran seperti ini sudah berada pada level paling bawah kalau menurut kita. Naam. Karena insyaallah kalau apalagi wajah-wajah yang ada di sini untuk ukuran tempat tidur, ya insyaallah rata-rata lah. Tidak ada yang punya pring bed. Ada yang kira-kira yang punya pring bed? Kan ada S-nya di depannya, spring bed gitu ya. Kalau pring bed berarti bambu. Pring. Ini bahasa Madura ya. Naam. Atau mungkin ada di antara kita yang punya bantal yang isi dalamnya adalah sabut kelapa? Jarang. insyaallah jarang. Ya. Minimalnya dakron atau apa lagi? Bulu angsa. Nah, itu minimal. Fa barakallahu fikum, maka demikian Rasulullah alaihi salatu wasalam kesederhanaan zuhud beliau alaihi salatu wasalam. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih saja berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad adalah makanan pokok. Berupa makanan pokok yang bisa memenuhi kehidupan mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar mengingatkan kepada umatnya, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran dan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum ad-dunya, tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah dunia. Kama ahlak kama na'am fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun saling berlomba mengejarnya sebagaimana mereka umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba mengejarnya. Fa'ahlakakum kama ahlakahum, maka kama ahlakathum, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana juga dunia telah membinasakan mereka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita tambahkan satu poin, poin yang ke-9. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aura'un nas, Rasulullah itu orang yang paling wara', paling takut untuk terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Sikap kehati-hatian yang sangat tinggi. Walihada qala, oleh karena itu beliau menyatakan, inni la'anqalibu ila ahli fa'ajidu tamrata saqitah ala firasyi. Aku pulang menuju keluargaku, pulang ke rumah, lalu aku mendapati kurma yang terjatuh di atas tempat tidur. Kurma terjatuh di atas tempat tidur atau di rumahku. Lalu aku kemudian mengangkat atau mengambil kurma itu untuk aku makan. Tetapi lantas kemudian akhsha an takuna minas sadaqah. Aku takut jangan sampai kurma ini adalah dari kurma sedekah. Karena memang Rasulullah dan keluarganya, ahlul baitnya sampai hari kiamat diharamkan dari harta sedekah. Namun mereka boleh menerima hadiah. Diharamkan dari harta sedekah karena memang sedekah itu barakallahu fikum adalah kotorannya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala yuridu an yutahhira ahlal bait. Naam, wa yutahhirakum tathira. Lalu kemudian aku melemparkannya, melepaskannya. Sebagaimana pula Al-Hasan bin Ali pernah mengambil kurma dari kurma sadaqah, dari kurma sedekah. Lalu ia memasukkannya ke dalam mulutnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kah kah. Ini mungkin kita mengeluarkan apa itu? Naam. Ini ucapan untuk melepaskan jijik gitu. Dikeluarkan karena memang ini adalah harta sedekah yang memang diharamkan bagi mereka. Diharamkan bagi mereka, bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bahwa harta sedekah adalah kotorannya manusia. Ini yang tergambar dalam firman Allah, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat atau sedekah dari harta mereka untuk mensucikan harta mereka dari kotoran. Naam. Maka ini tidak dibolehkan bagi ahlul bait, bagi Rasulullah dan anak keturunannya. Maka Rasulullah menyatakan sembari dengan akh atau kah-kah tadi, irmi biha, lepaskan, buang. Ama alimta alla anna la na'kulus sadaqah? Apa kamu tidak tahu bahwa kita tidak boleh makan sedekah? Nah, maka inilah barakallahu fikum bentuk kehati-hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian yang dibangun adalah selalu berbaik sangka. Ah, ini insyaallah bolehlah. Ini insyaallah halal. Ya. Dalam kondisi tidak tahu, tidak jelas ini sebenarnya dari mana, punya siapa, untuk apa. Tidak jelas. Sehingga kalau mendapati sesuatu, baik dalam perkara dunia, perkara agama, urusan amalan, maka ini pulalah yang tergambar dalam kisah ini. Bagaimana teladan dan contoh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap al-wara', kehati-hatian. Nah, maka seperti ini pulalah akhlak yang ditanamkan Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada umatnya agar memiliki sikap kehati-hatian. Sebagaimana ketika digambarkan tentang seorang penggembala yang terus berjalan-berjalan sampai memasuki area perbatasan dengan milik orang lain. Nah, maka dia akan masuk dalam batas syubhat. Nah, maka man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sekali lagi menggambarkan kepada kita bersamaan dengan apa-apa yang sebelumnya digambarkan secara ringkas dari jihad, kesungguhan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, sehingga benar-benar kita hidup di dunia menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu dan sadar tentang hakikat tugas dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan tausiah yang singkat ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.